Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini untuk menghadiri kajian rutin kita dalam setiap bulan sekali pada Ahad keempat. Kemudian yang kedua, kami sebagai wakil panitia mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dan sugeng rawuh bagi bapak-bapak dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kathira, terima kasih yang banyak, dan juga semoga Allah memberikan balasan yang baik atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam memenuhi undangan kami menghadiri kajian ini. Kemudian juga dari panitia dan juga dari mewakili dari Yayasan Al-Falah, kami memohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan ataupun dalam segala hal dalam pelaksanaan acara ini. Kami minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Kemudian pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang permasalahan keluarga yang dimana bahwa rumah dan keluarga itu memang suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Di dalam salah satu ayatnya, di dalam kitabnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, wallah ja'ala lakum min buyutikum sakana, yang artinya Allah menjadikan kenikmatan kepada kalian dengan memberikan rumah sebagai apa? Sebagai bentuk ketenangan dan ketentraman hati kalian. Rumah, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rumah ini Allah memberikan ketentraman dan ketenangan bagi diri-diri kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan rumah ini, mari kita manfaatkan rumah kita. Mari kita manfaatkan rumah kita sebagai tempat ibadah. Kita manfaatkan rumah kita sebaik-baiknya sebagai tempat untuk mendulang pahala, sebagai tempat yang ngapunten bapak-bapak, mohon tenang ya. Apa kita manfaatkan, bapak, kita manfaatkan rumah kita sebagai apa? Sebagai tempat untuk memperbanyak pahala atau mendulang pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesempatan yang besar bagi kita. Kita manfaatkan rumah kita untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang hal ini banyak dilupakan oleh kita. Kita banyak terlupa di dalam rumah kita banyak kesempatan, tapi kita sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak pernah dibaca Al-Qur'an, tidak pernah dibacakan zikir-zikir, tidak pernah dikerjakan sholat-sholat malam di dalamnya. Nah, seperti kuburan yang sepi, yang tidak ada kegiatan. Jangan sampai kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Kita gunakan sebagai tempat sholat, tempat untuk membaca Al-Quran, dan juga tempat untuk tarbiyah, pengajaran dan pendidikan bagi istri dan anak-anak kita. Banyak pahala yang bisa kita manfaatkan di dalam rumah kita dalam mendidik istri dan anak-anak kita. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqar rajul imra'atahu yahtasibuha fahuwa shadaqah." Yang artinya, jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia telah seperti bersedekah. Berapa banyak seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, sesuap nasi, berapa butir beras, berapa butir nasi yang kita berikan kepada istri kita, kita mendapatkan ribuan pahala, jutaan pahala dari setiap butir nasi, setiap makanan yang kita berikan kepada istri kita. Tapi hal ini kadang-kadang kita lupa. Lupa apa? Ihtisab. Lupa untuk mengharap. Lupa untuk berniat ibadah. Sehingga kita sia-sia. Banyak pahala yang kita sia-siakan dari memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Kita mengajari anak kita Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Alif itu satu pahala. Lam itu satu pahala. Mim itu satu pahala. Kalau kita mau mengajari anak-anak kita Al-Quran, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari mengajari anak-anak kita, putra-putri kita Al-Quran. Berapa huruf yang bisa kita raih menjadi pahala bagi kita dengan mengajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Akan tapi kita banyak terlupa, banyak menyia-nyiakannya. Maka marilah pada kajian hari ini kita dengarkan bagaimana nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik seperti Nabi Ibrahim, dan juga bagaimana kita menjadi ibu yang baik seperti Hajar, dan juga bagaimana kita menjadi anak yang baik seperti Ismail alaihissalam. Mari kita simak dan kita catat, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari Bapak-bapak kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal. Barakallahu fiik.